Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwanil kiram wa akhwati al karimat, para pemirsa TV Media Sunnah, TV Aceh, ataupun yang mengikuti kajian ini di Fanspek Aceh Tafaqquh Fiddin, serta kawan-kawan sekalian yang berada di Zoom. Barakallahu fikum wa hibbukum fillah. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dan pertolongan darinya sehingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa dan berkumpul kembali di majlis ilmu agama yang mulia ini, majlis kitab al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula wa bismihi al-a'zam alladhi idha su'ila bihi ajab, sebagaimana ia telah mempertemukan kita di majlis ilmu agama yang mulia ini dan yang lainnya karenanya, agar ia kembali mempertemukan kita di dalam syurganya ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa pada hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin, innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Ikhwanil karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita masih di pembahasan babu ma ja'a fi kathratil halif, tentang hukum sering banyak atau bermudah-mudahan bersumpah, tidak menjaga sumpah. Pada pertemuan yang lalu telah kita lewati sebuah ayat Al-Quranul Karim dan dua hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yang kesimpulannya bahwa sering bersumpah, memperbanyak sumpah atau bermudah-mudahan dengan sumpah walaupun dia jujur di dalam sumpahnya tersebut, menunjukkan kurangnya pengagungan terhadap nama atau sifat-sifat Allah Jalla wa'ala di dalam hatinya, sehingga sedikit-sedikit dia bersumpah dalam hal-hal yang secara agama dia tidak penting untuk bersumpah. Nah, seperti orang yang menjadikan sumpahnya sebagai bahan untuk melariskan dagangannya. Setiap kali dia menjual dagangan dia, dia bersumpah. Dan setiap kali dia membelinya, dia pun bersumpah agar transaksi jual beli yang tersebut dipercayai oleh orang lain, sehingga dengan itu dia telah menjadikan nama atau sifat Allah Jalla wa'ala sebagai bahan untuk melariskan dagangannya yang nilainya adalah duniawi. Yang berikutnya telah kita ketahui pada pertemuan yang lalu bahwa sumpah di dalam berdagang, dalam melakukan transaksi jual beli, apabila seseorang sering memperbanyak dan bermudah-mudahan dengannya, itu merupakan dosa dan yang dapat mengurangi tauhid seseorang. Dan lebih buruk dari itu apabila dusta yang sumpah yang sering ia lakukan tersebut demi melariskan dagangannya tersebut dengan dusta lagi. Maka ada empat pelanggaran yang telah ia lakukan di dalam hal tersebut. Yang pertama, dia telah meremehkan permasalahan sumpah. Dia telah menyelisih perintah Allah Jalla wa'ala yang berbunyi wahfadhu aymanakum, dan jagalah sumpah kalian, yang maknanya adalah tidak bermudah-mudahan, tidak memperbanyak sumpah, tidak mulai bersumpah kecuali untuk hal yang penting. Yang kedua, dia telah berdusta, dosa dusta. Yang kedua, dosa dia telah memakan harta manusia dengan cara yang batil. Dan yang ketiga, dia telah dosa, dia mendapatkan dosa karena telah melakukan yamin ghamus. Nah, sumpah jahat, yaitu sumpah untuk memperoleh harta manusia dengan sumpah yang tersebut, dan ancamannya sangat keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan dari Imam Muslim, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa 'ala yaminin huwa fiha fajir yaqta'u biha ma lam ri'in muslimin laqiyallaha wa huwa 'alaihi ghadban." Barang siapa yang bersumpah atas suatu sumpah yang dia fajir, dusta, jahat di dalam sumpah tersebut, tujuannya adalah untuk memperoleh, untuk dapat mengambil harta seorang muslim, maka ia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dan Allah murka kepadanya. Naam. Baik, berikut ini ikhwanil karam wa akhwati al-karimat wa rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Qala al-matin, wa huwa al-imam al-mujaddid al-allamah المحدث الفقيه محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى قال وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا ثم إن بعدكم قوما وفي رواية قوم يعني يجئ قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينظرون ولا يوفون ويظهر فيه مسلما. Dari dalam as-sahih, yaitu dalam sahih Muslim, dari Imran bin Husain radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik umatku adalah generasiku, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Karena setiap tabaqah dari manusia mereka dinamakan qarn, yakni muqtarini fil waqt, ya, manusia yang datang dalam suatu waktu, suatu masa. Kemudian yang datang setelah mereka, siapa itu? Para tabi'in, murid-murid para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bertemu dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari ilmu agama kepada mereka. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang datang setelah mereka, yaitu para tabi'ut tabi'in yang bertemu dengan murid-murid para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Imam Malik, ya, tabi'ut tabi'in. Qala Imran, sahabat yang mulia Imran bin Husain menyatakan, saya tidak ingat pasti apakah Nabi mengucapkan dua kali ataukah tiga kali setelah beliau berkata qarni, yakni apakah thumal ladzina yalunhum thumal ladzina yalunhum ataukah thumal ladzina yalunhum thumal ladzina yalunhum thumal ladzina la yalu thumal ladzina yalunhum. Namun para ulama menegaskan ini adalah bentuk ketakwaan dan kehati-hatian beliau, ya, karena yang datang memang dua kali, ya, setelah kalimat qarni, ya, ini dua generasi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam rekomendasikan secara umum setelah generasi sahabat beliau, yang semuanya menjadi tiga generasi. Yang pertama generasi sahabat, yang kedua tabi'in, dan yang ketiga tabi'ut tabi'in. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, makna yashhadun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kemudian akan datang setelah kalian suatu kaum yashhadun, yang memberikan persaksian. Wala yustashhadu yashhadun, maksudnya adalah syahadatuz zur, suka memberikan persaksian yang dusta. Wala yustashhadun, mereka sedang, mereka adalah orang-orang yang tidak diminta persaksian dari mereka. Artinya mereka adalah orang-orang yang tidak layak memberikan persaksian dan tidak layak diminta menjadi saksi. Kenapa demikian? Lifasqihim, karena mereka adalah orang-orang yang fasik. Aw listighfafihim bi amriha wa adami tahrihim as-sidq, atau karena mereka bermudah-mudahan dengan permasalahan persaksian dan tidak ada kehati-hatian ya untuk bersikap jujur. Wa yakhununa wa la yu'tamanun. Mereka adalah orang-orang yang suka berkhianat. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak dapat diberikan amanah karena suka berkhianat. Wa yanzuruna wa la yufun. Mereka suka bernazar tetapi enggan menunaikan nazarnya. Wa yadhharu fihi musliman. Dan mereka orang-orang yang gemuk. Hah? Gimana nih? Siapa yang gemuk nih? Hah? Apakah ini celaan secara umum? Untuk orang yang gemuk, kalau orang yang gemuk pasti tercela dalam Islam. Nanti akan ada penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Ya, kata Syekh وذلك لتنعمهم وغفلتهم عن الآخرة. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela mereka karena gemuk ya. Karena kegemukan mereka tersebut disebabkan mereka suka berfoya-foya, melampaui batas dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang melalaikan mereka dari akhirat. Adapun jika seorang gemuk bukan karena memang dia, mohon maaf, rakus ya. Bukan rakus, tapi memang ada sebagian orang, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, badannya itu mudah gemuk. Padahal ya, makanan atau minuman yang dia konsumsi sama aja dengan keumuman orang ya. Tapi karena tipe badannya ya mudah gemuk ya, dia lebih mudah gemuk. Maka orang yang seperti ini tidak masuk ke dalam keumuman hadis di atas. Kenapa? Karena itu di luar keinginannya. Nah, di luar kesengajaannya. Seperti di antara kita ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang pesek, ada yang mancung dan sebagainya. Ini adalah sifat-sifat yang tidak dijadikan sebagai sumber pujian atau celaan terhadap seseorang. Nah, maka ya dari sini ikhwanul kiram wa akhwati al-kalimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, hendaknya kita memperhatikan hal ini ya, karena tidak sedikit dari manusia yang lalai dari perkara akhirat, lalai dari salat wajib, salat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, dari ilmu agama, karena ya tersibukkan dengan wisata kuliner, tersibukkan dengan makan dan minum, sehingga dia meninggalkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya yang tidak boleh ya tinggalkan, atau meninggalkan larangan, melanggar larangan-larangan yang tidak boleh ya langgar. Qala Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu taala al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna hadis di atas sallallahu alaihi wasallam secara global adalah yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna khaira hadhihi al-ummah al-qurun ath-thalathah wa hum as-sahabah wat-tabi'un wa atba'ut tabi'in. Di dalam hadis di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwa sebaik-baik umat beliau adalah tiga generasi pertama, yaitu mereka para sahabat, sahabat beliau. Definisi sahabat yang paling mencakup dan paling tepat kata para ulama adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nuzhatun Nazar, syarah terhadap Nukhbatul Fikr. Kedua-duanya karya beliau. Beliau menyebutkan man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik walau takhallalathu ar-riddah. Sahabat itu adalah orang yang telah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia beriman dengan Nabi. Ya, karena ada orang yang bertemu dengan Nabi di masa itu, tapi tidak beriman kepada Nabi seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Wa mata ala dhalik, dan dia mati di atas iman. Walau takhallalathu ar-riddah. Walaupun dia pernah murtad sebelumnya, kemudian kembali lagi, kemudian wafat di atas Islam, tetap masih dikategorikan sahabat. Oleh karena orang yang mati dalam keadaan murtad dan tidak kembali lagi ke Islam, walaupun dia pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada beliau, maka tidak dinamakan sahabat. Oleh karena itu tidak ada sahabat satupun yang dikatakan murtad. Naam. Wa tabi'un, generasi yang kedua adalah para tabi'in, adalah mereka-mereka yang telah bertemu dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati di atas keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa atba'u tabi'in, murid-muridnya para tabi'in. Ini generasi yang ketiga. Naam. Qala li dhuhuril islami fihim. Kenapa mereka memiliki keutamaan yang demikian? Kenapa mereka menjadi sebaik-baik generasi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Islam di masa mereka benar-benar terjaga, terpelihara, menang, tersebar. Ya. Orang bangga dengan nilai-nilai Islam yang sesungguhnya. Bid'ah ya di masa mereka sangat kecil dan begitu muncul langsung diingkari oleh mereka. Ahlul bid'ah pun melemah ya, tidak memiliki kekuatan ya di masa mereka. Dan karena dekatnya mereka dengan cahaya kenabian, thumma wa qurbihim min nurin nubuwah, thumma ba'da hadhil qurun al-mufaddalah yahduthu asy-syarru fil ummah. Setelah tiga generasi umat Islam yang pertama ini, maka terjadilah kejelekan yang banyak pada umat ini, baik dalam hal aqidah, ibadah dan muamalah. Wa taktsurul bid'ah, bid'ah mulai banyak. Wa tahawun bisyahadah, mulai banyak sifat bermudah-mudahan dalam memberikan persaksian walaupun dia tidak tahu atas apa ia mempersaksikan ya. Atau walaupun dengan dusta. Wal istighfafu bil amanah, merendahkan permasalahan amanah. Wal nuzur, merendahkan permasalahan nazar. Nazar definisinya kata para ulama adalah ilzamul mar'i nafsahu bima lam yajib syar'an atau bima lam yalzamhu syar'an. Seseorang mengharuskan, mewajibkan kepada dirinya hal-hal yang tidak diwajibkan oleh agama, akhirnya dia berkewajiban untuk menunaikannya. Contohnya seorang bernadar kepada Allah. Nadar itu janji seseorang dengan Allah Jalla wa'ala. Nah, dia bernadar, kalau saya lulus ini, kalau saya mendapatkan ini, maka saya akan puasa Senin Kamis bulan ini. Maka puasa Senin Kamis yang tadi yang hukumnya sunnah menjadi wajib atasnya karena nazar. Karena nazar yang telah ia ucapkan. Naam, barakallahu fik. Wa tana'um fid dunya. Setelah tiga generasi tersebut muncullah orang-orang yang terlena dengan nikmat-nikmat dunia dan kelalaian dari akhirat. Wa dhuhuru hadhihi al-a'mal adh-dhamimah yadullu 'ala dha'fi islamihim. Dan perkara-perkara di atas, amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang tercela tersebut menunjukkan lemahnya keislaman mereka, sehingga mereka ya jatuh dalam bid'ah, bermudah-mudahan dengan persaksian, bermudah-mudahan dengan amanah, merendahkan perkara-perkara nazar, nah, bernikmat-nikmat dengan urusan dunia dan lalai dari urusan akhirat. Syahid dari hadis ini adalah yang sesuai dengan judul bab, yang karena syahid tersebut, hadis ini disebutkan dalam bab ini, anna fihi dhamma alladhina yatasahaluna bisyahadati wa huwa naw'an minal yamin. Karena di dalam hadis ini terdapat celaan terhadap orang-orang yang bermudah-mudahan dengan persaksian, dan persaksian itu bagian dari sumpah ya. Seringkali ketika seorang memberikan persaksian, dia bersumpah atau akan diminta sumpah kepadanya. Benar Anda menyaksikan hal ini? Anda berani bersumpah ya, dengan mudah dia bersumpah atas persaksian yang ia lakukan tersebut, walaupun dia tahu dirinya dusta atau dia belum yakin akan benar persaksiannya. Demikian maknanya, karena ya terkadang seseorang memang harus bersumpah ketika memberikan persaksian. Kenapa? Karena dituntut atau untuk meyakinkan orang yang menyaksikannya, dan itu harus ia lakukan tatkala demi menyelamatkan nyawa orang lain, untuk mengembalikan hak orang lain yang diambil haknya. Nah, bukan berarti tidak boleh memberi persaksian, di dalam beberapa ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dituntut dan dianjurkan untuk memberikan persaksian, tetapi dengan jujur, di atas ilmu, ya, demi kemaslahatan agama atau dunia, diri kita atau orang lain. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun telah melakukannya dalam banyak kasus atau dalam banyak kejadian di masa beliau, demikian pula para sahabatnya. Qala ma yustafadu minal hadis, faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas. Yang pertama, fadlul quruni thalathah awil arba'ah as-sahabati wa tabi'ina wa atba'ihim, keutamaan tiga generasi atau empat generasi umat Islam yang pertama, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Akan tetapi para ulama menegaskan keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keutamaan yang mencakup seluruh individu mereka. Artinya, kata para ulama, tidak akan pernah, tidak ada dan tidak akan pernah ada dari orang-orang yang datang setelah mereka yang lebih mulia daripada setiap individu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hal yang perlu diperhatikan. Ya. Yeah. Berbeda dengan keutamaan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena ini maksud dengan keutamaan tabi'in dan tabi'ut tabi'in adalah keutamaan secara umum. Artinya sangat mungkin ada individu umat Nabi Muhammad dari tabi'ut tabi'in yang lebih afdal dari salah satu individu tabi'in. Nah, demikian maknanya kata para ulama. Ya. Adapun keutamaan para sahabat Nabi adalah keutamaan yang mencakup seluruh individu mereka. Oleh karenanya sebagian ulama menyatakan, mungkin saja dari sisi ilmu ada dari kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang lebih berilmu dari individu salah seorang dari individu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dari sisi keutamaan, tetap individu para sahabat Nabi, baik sahabat Muhajir, Ansar atau yang Arab Baduinya yang bukan ulama dari kalangan mereka, ya, tetap lebih afdal dari orang-orang yang datang setelah mereka yang bukan sahabat Nabi walaupun lebih berilmu. Jelas ya? Ya, karena para sahabat Nabi kan tidak semua ulama, ada di antara mereka yang hanya sekali jumpa dengan Nabi kemudian pulang. Ya, itu dikatakan dengan sahabat. Ya, baik dinamakan Arab Badui atau kabu, bukan, mereka jauh lebih afdal. Kenapa? Karena ada sebuah keutamaan yang tidak akan pernah bisa dikejar oleh orang umat Nabi Muhammad yang datang setelah mereka, yaitu fadlus suhbah, keutamaan bertemu dengan Nabi. Ya, bertemu dengan Nabi dengan iman kepada beliau. Ya, bertemu, beriman kepada Nabi dan mati di atas itu. Oleh karena datang dalam sebuah hadis, Nabi menjamin syurga untuk setiap orang yang telah bertemu dengan beliau dan mau beriman kepada beliau. Nah, adapun keutamaan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka dia keutamaan secara umum, ya, dari sisi generasi. Yani generasi tabi'in lebih baik daripada generasi tabi'ut tabi'in. Akan tetapi, ya, tidak menunjukkan seluruh individu generasi tabi'in lebih afdal daripada seluruh individu tabi'ut tabi'in lah. Ya, mungkin saja ada seorang individu dari tabi'in tabi'ut tabi'in yang lebih mulia, ya, daripada tabi'in, ya, daripada salah satu dari tabi'in. Naam, ini diingatkan oleh para ulama terkait hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga jangan pernah seorang mengira, ya, akan ada orang yang lebih afdal daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. La. Walaupun dia seorang ulama, ya, dari kalangan tabi'in atau tabi'un tabi'in, tetap seorang sahabat Nabi yang bukan ulama, ya, yang mungkin dikatakan Arab Badui, ya, tetap lebih afdal daripada seorang ulama dari kalangan tabi'in, tabi'un tabi'in, apalagi yang datang setelah mereka. Ya, oleh karenanya hendaknya seorang, ya, mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga kemuliaan dan keutamaan mereka, dan tidak mengeluarkan kata-kata yang mengandung perendahan terhadap mereka. Karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh individu mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik, ya, jauh lebih baik daripada seluruh, ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang setelah mereka. 6. Mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi lil 'amilil wahid minhum ajru 50 rajula. Satu orang dari mereka mendapatkan pahala seperti 50 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis hadis tentang fitnah akhir zaman, bahwa orang yang bisa istiqamah di atas agamanya sedang ia merasakannya seperti menggenggam bara api, maka pahala yang Allah berikan kepadanya 50 kali lipat pahala para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah hadis ini menunjukkan ada orang yang lebih afdal dari para sahabat Nabi apabila dia istiqamah di atas agama Allah di akhir zaman sementara ia merasakannya seperti menggenggam bara api? Para ulama menyebutkan tidak, karena pemahaman hadis ya bukan demikian. Pemahaman hadis kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan selainnya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis tersebut ada di antara umat beliau di akhir zaman di saat Islam sudah benar sedang lemah ya, fitnah syirik bidah dan maksiat itu sedang luar biasa sehingga orang yang berpegang teguh dengan tauhid, dengan sunnah, dengan ketaatan seperti menggenggam bara api akan diberikan pahala 50 kali lipat dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pahala untuk satu mereka seperti 50 orang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan penyebutan pahala lebih banyak dalam sebagian sisi tidak menunjukkan dia lebih utama dari seluruh sisi. Bukankah sebagian para nabi memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lainnya, oleh nabi yang lainnya, tetapi tidak menunjukkan nabi tersebut lebih mulia daripada nabi yang lainnya. Ya kan? Bukankah Nabi Sulaiman diberikan beberapa keistimewaan yang tidak diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak berarti Nabi Sulaiman lebih afdal daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam diberikan beberapa keistimewaan oleh Allah dalam beberapa hal, tetapi tidak membuat mereka lebih afdal secara mutlak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi diberikan pahala 50 lipat dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi itu. Tatkala dia merasakan berpegang teguh dengan sunnah ini seperti menggenggam bara api. Nah, demikian penjelasan dari para ulama terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas. Qala Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala ats-tsaniyah. Faedah kedua yang dapat dipetik dari hadis di atas adalah dzammut tasarru'i fi syahadah. Celaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sikap tergesa-gesa di dalam memberikan persaksian. Ingat, yang dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bermudah-mudahan dengan persaksian, ya. Artinya dia tergesa-gesa, ya. Tidak berhati-hati di dalam memberikan persaksian. Karena persaksian itu mesti dibangun di atas ilmu, kata para ulama. Persaksian itu mesti dibangun di atas ilmu. Tidak boleh seorang memberikan persaksian sedang ia tidak yakin terhadap apa yang dia persaksikan tersebut. Oleh karena dalam surat Az-Zukhruf ayat 86 Allah berfirman illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Kecuali orang yang memberikan persaksian dengan kebenaran dan mereka berilmu. Harus ya, dengan kebenaran, dengan jujur untuk hal yang benar dan dia di atas ilmu. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh seorang yang memberikan persaksian. Dan persaksian ini umum jamaah, ya, persaksian di mahkamah maupun di luar mahkamah. Ketika seorang merekomendasikan seseorang itu juga bagian dari persaksian. Jadi tidak boleh bermudah-mudahan memuji dan memberikan persaksian. Maka kita tidak boleh merekomendasikan seseorang hanya karena dia sedang memuji kita, karena dia sedang dekat dengan kita, ya. Karena dia sedang cinta dengan kita. Begitu ada clash, begitu ada urusan pribadi, ya, menjadi lebih buruk daripada Yahudi. Walaupun saudaranya masih di atas sunnah, nasallallahu salamul afiyah, ya. Demikianlah sifat sebagian orang dan itu sifat munafik. Wa idza khasama fajar, munafik itu kalau berselisih dengan seseorang dia bersikap melampaui batas dalam mencela, bahkan memaksa orang lain untuk memusuhinya, ya, hanya karena nilai-nilai dunia, ya, atau karena permasalahan pribadi. Lah, kalau kita ingin memuji atau memberikan persaksian seseorang itu benar atau salah, ya baik atau buruk, harus dengan kebenaran. Harus dengan kebenaran. Nah, harus dengan kejujuran. Dan kita tak benar-benar tahu, ya, akan persaksian yang kita berikan tersebut. Dan ini mencakup, saya ulangi, persaksian di mahkamah, di pengadilan maupun di luar pengadilan. Bahkan kata para ulama, ini mencakup pujian, ya, persaksian dengan pujian atau dengan celaan terhadap seseorang. Harus dengan kebenaran. Tidak boleh karena fanatik, ya, atau karena sedang marah, ya, karena ada urusan pribadi, ada clash pribadi lah. Dan harus dengan ilmu, kita benar-benar tahu orang tersebut. Nah, baik. Kemudian yang ketiga adalah dzammut tahawun bin nudhuri wa wujubul wafa. Celaan terhadap sikap bermudah-mudahan dengan nazar dan kewajiban menunaikan nazar. Ikhwani wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Telah kita sebutkan tadi bahwa nazar adalah seseorang mewajibkan atas dirinya sesuatu yang tidak Allah Jalla wa'ala wajibkan. Ini baik berkaitan dengan perkara anak Adam ataukah ya dengan Allah Jalla wa'ala. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Al-Qawlul Mufid, nazar adalah ilzamul insani nafsahu bisyai wa qad yakunu lil adami wa qad yakunu lillah. Nazar itu adalah seseorang mengharuskan kepada dirinya sesuatu yang tadinya belum wajib, yang tidak diwajibkan oleh agama, baik berkaitan untuk hak anak Adam, contohnya bima'na al-ahdu alladhi yuqi'u al-insan bainahu wa baina ghairihi, ya, perjanjian yang dia ambil antara dia dengan selainnya, wa qad yakunu lillah, dan nazar itu ada yang untuk Allah Jalla wa Ala seperti nazar ibadah, ya, yajibul wafa'u bihi, yang wajib ya tunaikan. Fahum yanzuruna lillah wa la yufun. Nah, yang tercela adalah mereka yang bernazar karena Allah, bernazar ingin puasa, bernazar ingin sedekah ya besok ya, kalau saya sore ini dapat ini dan seterusnya. Atau ya tanpa syarat, saya bernazar ingin infak ya nanti malam. Wa yu'ahiduna al-makhluq wa la yufun. Dan juga mereka bersifat memberikan janji kepada makhluk dan tidak menunaikannya, dan ini diantara sifat munafik. Baik ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hukum nazar secara rinci pembahasannya bukan di kitab tauhid. Oleh karenanya di sini tidak dibahas secara rinci. Ya. Kenapa? Karena pembahasan nazar, hukum-hukum seputar nazar secara rinci itu tempatnya kitab-kitab fikih. Di kitab-kitab fikih di sana ada bab setelah kitabul buyu', ya, bab an-nudhur, hukum seputar nazar wal aiman dan sumpah. Ya, adapun yang disebutkan di sini, kenapa disebutkan di sini? Ya, karena sebagian orang yang bersumpah, ya, atau orang yang bersumpah bermudah-mudahan dengannya dan bermudah-mudahan dengan nazar itu menunjukkan kurangnya tauhid dia kepada Allah Jalla wa'ala, dan itu dapat mengurangi daripada kesempurnaan tauhidnya. Ya, dan secara ringkas jamaah yang dimuliakan Allah, wa syai' bi syai' yuzkar, karena ini perkara penting dan seringkali sebagian orang bingung dalam hal ini. Nazar dari definisinya kita telah mengetahui hukumnya secara global, yaitu seseorang mengharuskan kepada dirinya sesuatu yang tidak diharuskan oleh agama, maka hal tersebut menjadi wajib atasnya untuk ia tunaikan, sementara sebelumnya itu tidak wajib. Ini definisi nazar. Dan nazar terbagi menjadi dua. Yang pertama nazar mutlak, dan yang kedua nazar mu'allaq. Nazar secara mutlak, dia bernazar kepada Allah untuk melakukan sesuatu tanpa syarat. Ya, tanpa syarat. Saya bernazar besok mau puasa. Ya. Ini masuk ke dalam kategori nazar. Yang kedua adalah nazar mu'allaq, nazar dengan syarat. Saya akan puasa besok kalau ya hari ini Ya, saya mendapatkan ini. Ya. Saya bernazar ingin puasa Daud, ya. Kalau jadi nikah bulan ini misalkan. Ya. Ini namanya nazar muallaq. Dia ikatkan, dia ta'liq, dia ikatkan dengan suatu sesuatu yang akan dia peroleh, ya, atau sesuatu apabila sesuatu itu terjadi. Nah, para ulama menyebutkan nazar mutlak itu makruh. Ya. Sebagian ulama ada yang menyatakan mubah. Ya, sedangkan nazar yang muallaq sebagian ulama berpendapat makruh dan tidak sedikit dari ulama yang berpendapat haram. Dan tidak sedikit dari ulama yang berpendapat haram, ya. Al-muhim, ya, bahwa nazar secara umum itu tercela, jamaah yang dimuliakan Allah. Kenapa nazar itu secara umum tercela? Karena beberapa alasan kata para ulama. Yang pertama, karena ia telah memberat-beratkan dirinya dengan sesuatu yang tidak diberatkan oleh agama. Dia telah memberat-beratkan dirinya dengan sesuatu yang tidak diberatkan oleh agama. Dan hal ini tercela karena Allah Jalla wa'ala tidak menginginkan kesulitan untuk hamba-hambanya. Oleh karena banyak ayat dan hadis, ya, yang mencela seorang yang bersikap ekstrim dalam beragama, seperti hadis Nabi, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, dan seterusnya. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yang kedua, karena nazar terkhusus, ya, dan terkhusus nazar al-mu'allaq, ya, dengan syarat menunjukkan dia pelit, ya, terhadap Allah Jalla wa'ala. Kalau dia ingin melakukan kebaikan, kenapa dia harus syaratkan? Kalau saya mendapatkan ini, maka saya akan melakukan kebaikan ini dan kebaikan itu. Oleh karena yang Nabi SAW bersabda, innama yustakhraju minal bakhil. Nazar itu hanya keluar dari orang yang pelit. Simbol pelit. Ya. Kenapa dia mau mengharuskan kebaikan tersebut terhadap dirinya apabila dia memperoleh ini dan itu? Apakah kebaikan-kebaikan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepadanya selama ini dan sebelumnya belum mengharuskan dia atau membuat dia semangat melakukan kebaikan-kebaikan? Ya. Jadi seakan-akan, ya, dia, ya, ingin menyatakan, ya, kebaikan tersebut, kebaikan masih belum banyak. Kalau saya mendapatkan kebaikan yang berikut ini, baru saya akan melakukan puasa, akan melakukan sholat ini dan itu. Oleh karena Nabi SAW menyatakan, innama yustakhraju minal bakhil. Nah, nazar itu hanya keluar dari orang yang pelit. Sebab yang ketiga, nazar itu tidak dibenarkan, tidak dianjurkan, bahkan dimakruhkan atau diharamkan memulainya, karena terkadang, dan ini seringnya, ketika dia telah bernazar, seringnya dia akan menyelisihinya. Ya, yeah. Dia akan menyelisihinya. 6. Ini beberapa alasan kenapa nazar itu dimakruhkan dan, ya, diharamkan bahkan. Akan tetapi apabila dia telah mengucapkan nazar, maka dia wajib menunaikannya. Dan ketika ia menunaikannya, maka sungguh dia melakukan suatu ibadah. Oleh karenanya di dalam ayat Al-Quranul Karim, dalam surat Al-Insan, Allah Jalla wa'ala memuji hambanya yang melakukan, melaksanakan nazarnya, bukan memulai nazar. Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustadhira. Ya, di antara kriteria al-abrar adalah mereka orang-orang yang menunaikan nazar. Yang dipuji, mereka dipuji karena menunaikan nazar yang telah mereka ambil. Mereka tidak dipuji karena bernazar, tetapi karena menunaikan nazar. Karena dalam sebuah hadis yang sahih, baik dalam Bukhari dan selainnya, Nabi SAW bersabda, "Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu, wa man nadhara an ya'siya Allah fala ya'sih." Barang siapa yang bernazar, maka untuk melakukan ketaatan, maka hendaknya dia mentaati Allah. Jadi dia laksanakan ketaatan yang dia nazar tersebut. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat, kalau saya mendapatkan ini, saya bernazar akan menyembelih di kuburan fulan yang betul syirik, bidah atau kemaksiat, maka tidak boleh dia laksanakan nazar tersebut. Nah, dan hukum orang yang menyelisih nazar berdosa dan dia harus membayar kafarah untuk menebus dosanya tersebut. Apa kafarahnya? Ya, kafarahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan wa kafaratuhu kafaratul yamin, sama dengan kafarah sumpah. Ya, dia harus memberikan makan untuk 10 orang miskin atau memberikan pakaian kepada mereka atau memerdekakan budak wanita. Dia boleh pilih salah satu dari tiga hal di atas. Kalau salah satu dari hal di atas, tiga hal di atas dia tidak mampu, maka dia harus berpuasa tiga hari. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim dalam surat Al-Ma'idah atau dalam surat Al-An'am. Ya, demikian pula di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini secara ringkas tentang nazar ya. Lebih rinci lagi pembahasannya di dalam kitab-kitab tauhid. Yang keempat, dzammul khiyanati fil amanati wal hasu ala adaiha. Tercelanya sifat khianat dalam amanah. Dan sungguh sedikit orang-orang yang memiliki sifat amanah, jemaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena ya, jangan ya atau berhati-hatilah di dalam memberikan amanah. Terlebih lagi amanah-amanah besar. Ya, terlebih lagi amanah-amanah besar. Karena kita berada di sebuah masa yang sedikit orang yang amanah. Kebanyakan orang itu khianat dalam amanah. Apa definisi khianat? Definisi khianat dalam amanah itu kata para ulama di antaranya As-Sa'di dalam Syarah Aqwaid Fiqhiyah beliau sendiri adalah fi'lul manhi syar'an wa 'urfan wa tarkul ma'mur syar'an wa 'urfa. Itu definisi khianat terhadap amanah. Dia melakukan sesuatu yang terlarang. Terlarang secara syar'i atau secara 'urf. Ya. Dan atau dia meninggalkan sesuatu yang harus ia kerjakan secara syar'i dan secara 'urf. Nah, misalkan dalam bab muamalah ada di sana kewajiban-kewajiban yang harus ia laksanakan dalam menurut dalil dari Al-Quran dan hadis. Ya. Atau di sana ada larangan-larangan yang tidak boleh ia kerjakan yang dilarang oleh Al-Quran dan hadis. Ada pula secara uruf. Secara uruf ya, bahwa suatu perkara ini dalam muamalah ini jual beli ini, ini harus dilakukan oleh seorang karyawan. Ya. Mereka telah sepakat ya, dengan suatu kesepakatan harus melakukan ini dan tidak boleh melakukan ini. Apabila dia melakukan sesuatu yang tidak boleh ia lakukan ya, atau dia tidak melakukan sesuatu yang harus ia lakukan dalam tugas tersebut, maka dia dinamakan khain, pengkhianat, seorang yang berkhianat. Walhathu ala adaiha, dan anjuran melaksanakan amanah. Yang kelima, zammut tana'umi warraghbati fid dunya wal i'radi 'anil akhirah. Celaan ya, terhadap sifat at-tana'um warraghbah fid dunya, cinta dan bernikmat-nikmat dalam urusan dunia. Allah tidak melarang kita untuk menikmati nikmat dunia yang Ia halalkan untuk kita. Karena Allah Jalla wa Ala telah berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Allah juga telah berfirman, "Qul man harrama zinata allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibat." Siapakah yang berani mengharamkan apa yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan hal-hal yang baik? Akan tetapi yang tercela itu adalah seorang ya sampai lalai ya dengan nikmat-nikmat dunia tersebut, ya cinta dan condong terhadap dunia tersebut sehingga memalingkan ia atau melalaikan dia dari urusan akhirat. Adapun nikmat-nikmat dunia yang halal yang dengannya dia beribadah kepada Allah, membantu dia untuk beribadah kepada Allah, ya maka ya, itu tidaklah tercela. Lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang berikut ini dalam Sahih Bukhari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di pertengahan malam. Begitu beliau keluar, beliau mendapati Abu Bakar dan Umar berada di luar rumahnya. Maka beliau pun bertanya, kenapa kalian berada di luar rumah kalian malam-malam seperti ini? Mereka menjawab, akhrajana al-jum', ya Rasulullah, kami keluar karena lapar yang luar biasa, ya Rasulullah. Maka Nabi pun menjawab, ma akhrajani illa ma akhrajakuma, tidaklah membuat aku keluar kecuali sesuatu yang membuat kalian keluar ini lapar juga. Ya, singkat cerita, Nabi membawa Abu Bakar dan Umar kepada seorang, ke rumah seorang sahabat Ansar. Ya, singkat cerita, Nabi dijamu dan Abu Bakar dan Umar dijamu di sana dengan susu kambing dan daging kambing. Setelah selesai menyantap hidangan tersebut, Nabi membacakan ayat Allah kepada Abu Bakar dan Umar. Yang ambilai kata, mungkin hal ini dilakukan kepada kita oleh kawan kita di saat wisata kuliner, kita akan kaku banget lo bro. Ya, yeah. Kaku sekali antum nih. Ya, yeah. Nabi bacakan kepada mereka firman Allah, wala tus'alunna yawma idin 'anin na'im. Dan sungguh pada hari kiamat seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian akan ditanya oleh Allah. Makanan dan minuman yang kalian santap sekarang itu akan ditanya oleh Allah. Akan Allah minta pertanggungjawabannya. Kemana kalian bawa nikmat ini? Untuk beribadah kepada Allah atau untuk bermaksiat atau untuk kelalaian? Nah, maka ketika seorang melakukan wisata kuliner, hendaknya dia memperhatikan nilai-nilai akhirat. Jangan sekedar wisata kuliner yang bersifat dunia. Misalkan agar wisata kuliner tersebut bernilai ibadah, tidak bernilai sia-sia, ya, atau hal yang biasa semata. Dia melakukan wisata kuliner dengan niat mudah-mudahan saya menyantap makanan tersebut, ya, saya menjadi kuat, sehat, sehingga menjadi lebih, bisa lebih sempurna dan lebih ekstra beribadah kepada Allah. Atau niat lainnya untuk membahagiakan anggota keluarga. Ya, mudah-mudahan dengan saya melakukan wisata kuliner ini, saya telah membahagiakan, menghibur anak istri, orang tua, kerabat atau kawan-kawan saya. Yang itu dianjurkan dalam agama. Dia berniat sedekah, ya, untuk anggota keluarganya, ya, saudaranya, kerabatnya ataukah kawan-kawannya, sehingga menjadi, ya, nilai ibadah di sisi Allah Jalla wa'ala. Naam, barakallahu fik. Yang keenam, alamun min a'lami nubuwati sallallahu alaihi wasallam haitsu akhbara bi syai' qabla wuqu'ihi fa waqa'a kama akhbar. Hadis di atas merupakan tanda dari tanda kebenaran Nabi, kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana apa yang beliau beritakan, ya, itu benar-benar terjadi dan beliau telah memberitakannya sebelum terjadinya. Nah, apa yang beliau sampaikan di atas semuanya telah terjadi dan sesuai dengan fakta. Kemudian kita bacakan satu hadis lagi, ya. Dengan itu insyaallah kita akan menamatkan pembahasan ini. Qala wa fihi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u qaumun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminah wa yaminuhu shahadatah. Qala Ibrahim kanu yadhribunana 'ala ash-shahadati wal ahdi wa nahnu shighar. Dan ya, wa fihi, dan di dalam sahih Muslim juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Tapi hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang datang setelah mereka, kemudian yang datang setelah mereka. Kemudian akan datang setelah mereka suatu kaum yang persaksian salah satu di antara mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Maksudnya kata para ulama, ya, bermudah-mudahan dengan sumpah dan persaksian. Dia tidak peduli, dia harus bersumpah dulu kemudian baru memberikan persaksian, atau memberikan persaksian terlebih dahulu kemudian baru bersumpah, ya, atau juga dengan makna dia tidak peduli diminta ataukah tidak, ya, untuk bersumpah dan bersaksi. Yang penting dia, ya, memberikan persaksian atau bersumpah, tergesa-gesa atau bermudah-mudahan, ya, tidak ada kehati-hatian terhadap persaksian atau sumpah yang akan dia lakukan. Ini menunjukkan kurangnya pengagungan dia terhadap Allah Jalla wa'ala, karena sumpah dan persaksian itu berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala yang ia gunakan dalam sumpah atau persaksiannya tersebut. Ibrahim, ya, mengatakan, yaitu Ibrahim Abu Imran Ibn Yazid An-Nakhi Al-Kufi, seorang ulama tabi'in, ya, ulama tabi'in yang sangat mulia dan muridnya Abdullah bin Mas'ud. Beliau menyatakan dahulu mereka, yaitu para tabi'in, memukul kami, ya, guru-guru, orang-orang tua atau para penguasa, memukul kami atas persaksian atau perjanjian, ya. Maksudnya apa? Kata para ulama, agar mereka terbiasa melaksanakan perjanjian atau ya memberikan persaksian yang benar, tidak bermudah-mudahan dengan persaksian, tidak bermudah-mudahan dengan perjanjian, ya, kemudian tidak melanggarnya. Ini maknanya, agar mereka tidak bermudah-mudahan dengan perkara persaksian dan perjanjian. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna hadis di atas secara global adalah yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna khaira hadhihi al-ummah al-qurunu thalatha. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwa umat beliau yang terbaik adalah tiga generasi ini. Kemudian datang setelah mereka suatu kaum yatasahaluna fi syahadati wal yamin, yang bermudah-mudahan dengan persaksian dan sumpah. Ya. Dia ya bermudah-mudahan ya dengan mana tergesa-gesa di dalam memberikan sumpah ya tanpa mempelajari terlebih dahulu hal yang akan dia bersumpah atasnya ya atau memberikan persaksian atasnya. Naam. Atau setelah dia bersumpah dia tidak menjaga sumpahnya ya. Dia melanggarnya dan setelah melanggarnya dia tidak membayar kafarahnya dengan tiga makna menjaga sumpah yang telah kita lewati pada pertemuan yang lalu. Lidhafi imanihim, itu dikarenakan lemahnya iman mereka. Ini menerangkan kepada kita jemaah yang dimuliakan Allah bahwa seluruh maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba itu dikarenakan kelemahan iman. Dan kelemahan iman bukan alasan untuk bermaksiat kepada Allah. Sebagian orang kan beralasan, kalian ini masya Allah ya, aku ini belum sanggup, imanku belum sampai seperti kalian, katanya. Ya, ingat kelemahan iman ya, bukan alasan yang membolehkan kita bermaksiat kepada Allah, meninggalkan perintah Allah dan menanggung larangannya. Berbeda dengan kelemahan fisik, itu pun hanya membolehkan kita meninggalkan sebagian perintah yang karena yang kita tidak mampu melakukannya karena kelemahan fisik. Contohnya salat, enggak mampu berdiri boleh duduk, enggak mampu duduk boleh berbaring, enggak mampu berdiri boleh tidur terlentang. Tidak mampu wudu boleh bertayamum, enggak mampu berwudu dan tayamum juga boleh salat tanpa wudu dan tanpa tayamum seperti orang yang diikat di tiang atau orang pasien yang tidak mungkin bisa bertayamum dan berwudu. Adapun dalam bab larangan ya tidak berlaku kaidah saya belum mampu karena dalam bab larangan tidak membutuhkan kekuatan fisik ya. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan. Sebagian orang membawa hal ini dalam kelemahan dalam permasalahan iman ya, kuat dan lemahnya iman. Dia beralasan imanku masih lemah, aku belum sanggup melakukan itu. Kalian ini masya Allah ya, saya belum sanggup. Aku ya apresiasilah kalian ya. Tapi kalau saya tolonglah kalian maklumi ya, saya masih seperti ini ya. Doakan ya, saya soalnya imannya masih lemah sih. Ya, kelemahan iman bukanlah alasan yang membolehkan kita melanggar agama Allah Jalla wa'ala. Justru iman yang lemah itu wajib kita tingkatkan ya, dengan memohon pertolongan kepada Allah, melakukan sebab-sebabnya, meninggalkan seluruh sarana yang dapat menjerumuskan kita ke dalam maksiat. Dan sumber iman adalah tauhid, aqidah, sering baca Al-Quran, banyak mengingat kematian, banyak mengingat alam barzah, banyak mengingat tentang akhirat, pergaulan harus dijaga, ilmu agama dan seterusnya. Qala fa yakhifu 'alim amru syahadati wal yamin, karena iman mereka yang lemah sehingga permasalahan syahadah, persaksian dan sumpah ya, menjadi perkara yang sepele bagi mereka ya. Dengan mudah mereka mau memikul sumpah persaksian ya, tetapi enggan melaksanakannya. Liqillati khawfi min Allah, karena sedikitnya rasa takut mereka kepada Allah Jalla wa Ala, wa adami mubalatihim dzalik, dan karena kurang perhatian dalam hal tersebut. Wa yukhbiru Ibrahim, dan Ibrahim An-Nakhai menceritakan tentang tabi'in bahwa mereka mentalkinkan anak-anak mereka untuk memuliakan, mengagungkan ya, perkara persaksian dan janji. Liyansha'u 'ala dhalik, agar mereka terbiasa dengan sikap itu. Wala yatasahalu fiha, dan agar mereka tidak bermudah-mudahan dengan persaksian dan sumpah. Munasabatul hadith lil bab, sisi kesesuaian hadith ini dengan judul bab, karena anna fihi tahdhira min at-tasahuli bil yamin wa syahadah, karena di dalam hadis ini terdapat peringatan dari sikap bermudah-mudahan dengan sumpah dan persaksian. Ma yustafadu minal hadis. Faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas. Yang pertama, annal qurunal mufaddalah thalathatun wa annahum khairu hadhil ummah. Bahwa tiga generasi yang mulia itu ada tiga, ya. Ada bahwa generasi yang mulia ada tiga, ya. Yaitu para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, dan mereka adalah sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini para ulama menyebutkan, dan ini penting untuk saya bacakan, ya, karena sebagian orang menyelisihinya baik dengan ucapannya ataukah dengan sikapnya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadis-hadis yang menerangkan keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tiga generasi terbaik dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, merupakan bantahan, ya, terhadap ucapan sebagian orang yang menyatakan thariqatul salaf aslam wa thariqatul khalaf a'lam wa ahkam. Jalan mereka para salaf memang lebih selamat, tetapi jalan para khalaf, orang yang datang belakangan, itu lebih berilmu dan lebih hikmah. Oleh karenanya, ya, orang khalaf itu mentakwil ayat-ayat sifat. Mereka mentakwil karena ilmu mereka yang lebih luas, karena mereka sudah memahami filsafat Islamiyah dan yang lain-lainnya. Dan lebih ahkam, lebih hikmah dalam menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah terhadap orang-orang awam. Ya. Karena di masa para sahabat, mereka orang berilmu, mereka enggak perlu lagi mengupas demikian. Sehingga kata mereka, thariqatul salaf aslam. Jalan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in memang lebih selamat. Tetapi jalan yang para khalaf lebih berilmu dan lebih hikmah. Ini ucapan yang batil. Ucapan yang sesat dan menyesatkan. Yang hanya keluar dari mulut mereka orang-orang yang tidak mengetahui kemuliaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Hanya keluar dari mereka orang-orang yang sudah terpapar virus filsafat Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan yang diislamikan oleh sebagian orang. Ya. Bahkan yang benar kata Syekh Shalih Al-Fauzan, thariqatus salaf aslam wa a'lam wa ahkam min thariqatil khalaf. Jalan mereka para salaf, para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in lebih selamat, lebih berilmu dan lebih hikmah dari jalan seluruh para khalaf. Kenapa? Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam asna alaihim wa dhamma man ya'ti ba'dahum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memuji tiga generasi ini dan telah mencela orang yang datang setelah mereka. Dan tidak mungkin seseorang lebih selamat melainkan karena lebih berilmu dan lebih hikmah. Sebenarnya ucapan di atas itu sendiri kata para ulama, ya, kontradiktif. Kenapa? Karena bagaimana dia menyatakan jalan para salaf itu memang lebih selamat, tetapi jalan para khalaf lebih berilmu dan lebih hikmah. Mungkinkah orang lebih selamat tetapi dia tidak lebih berilmu dan tidak lebih hikmah? Bukankah ilmu dan hikmah, ya, adalah sumber keselamatan? Apabila telah diyakini jalan para salaf lebih selamat, otomatis berarti lebih berilmu dan lebih hikmah. Naam. Barakallahu fiik. Ya. Qala, yang kedua, dhamu tasarru' fi syahadati wal yamin. Tercelanya sikap tergesa-gesa di dalam memberikan persaksian dan sumpah. Dan di sini saya ingatkan, ya, secara umum dan terkhusus, ya, karena sedang ingat, untuk para mak jomblang, ikhwan-ikhwan, wahai akhwat wal ummahat, ya, para mak jomblang, ya, atau apa sebutan lagi, kawan-kawan, selain sebutan mak jomblang, hah? Jangan bermudah-mudahan di dalam memuji dan mencela, ya. Oh, masya Allah ini ikhwan ini, masya Allah. Katanya. Ketika mau, ya, melobi akhwat, masya Allah beliau ini begini begini begitu. Ya, ya boleh aja kalau memang benar, tapi jangan tergesa-gesa. Pernah safar sama dia? Belum. Pernah muamalah duniawi? Belum. Baik. Pertanyaan berikutnya. Dari siapa Anda mendapatkan berita orang ini baik? Hah? Agamanya dan akhlaknya. Anda belum pernah safar dengannya dan belum pernah muamalah dengannya. Atau, ya, pernahkah Anda mendapatkan berita tentang dia ini dari orang-orang yang pernah safar dan muamalah dengannya? Ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, begitu juga para umahat, ya, para ikhwan, jangan bermudah-mudahan di dalam merekomendasikan seorang akhwat untuk seorang ikhwan, karena ini berkaitan dengan kebahagiaan atau kesengsaraan rumah tangga mereka. Betapa banyak akhwat hidupnya lebih sengsara setelah nikah daripada sebelumnya, gara-gara dapat ikhwan. Seorang suami yang dia kira kebahagiaan dia akan dia peroleh dengan bersuami dengan ikhwan tersebut. Dia mengiranya orang saleh, orang baik, berilmu, rupanya lebih jahat dan lebih kejam dari orang yang tidak berilmu. Dan ini diucapkan oleh Syekh Utsaimin, jemaah. Jangan baper ya kita ya. Nah, Anda dulu pernah ketika mendengar kalimat seperti agak klesek gitu di hati. Tapi setelah mendapat ucapan para ulama di antara Syekh Utsaimin, dapat banyak wanita itu sengsara hidupnya dan tersiksa hidupnya setelah menikah dengan sebagian penuntut ilmu agama yang dia kira dia saleh, mengamalkan ilmunya. Rupanya dia adalah penuntut ilmu agama yang tidak punya rasa takut kepada Allah, yang tidak mengamalkan ilmunya. Nah, maka harus berhati-hati jemaah. Para mak jomblang, jangan bermudah-mudahan ya dalam memberikan rekomendasi. Saya tidak melarang memberikan rekomendasi. Jangan bermudah-mudahan yang dicela oleh Nabi. Ya, jangan ya karena ya, ya minta tolong ya ke ente ya, ini orang udah ngasih traktir makan minum. Oh ini masya Allah ini ikhwan nih. Oh masya Allah rugi anti kalau anti nggak terima dia. Dia ini masya Allah begini begini. Masya Allah ya, nikahlah tuh akhwat. Habis nikah tuh akhwat berangan-angan ya. Kalau dia belum menikah dengan itu ikhwat, malam ditinggalin oleh suaminya, nongkrong nonton bola ya ya dan seterusnya ya, malas kerja ya, malas sholat lima waktu, suka main tangan kasar ya, nggak sopan dengan mertuanya, nggak sopan dengan iparnya dan seterusnya ya, itu dialami oleh sebagian wanita. Demikian pula sebaliknya, sebagian kaum laki-laki menjadi tersiksa hidupnya setelah menikah dengan seorang akhwat yang direkomendasikan kepadanya, rupanya tidak sesuai dengan kenyataannya. Kenyataannya rupanya dia tidak berilmu, kenyataan dia ya, tidak berakhlakul karimah, wanita yang suka ngil, suka membantah, yang pelit ya, tidak sayang sama orang tua dia, enggak sayang dengan saudara-saudaranya. Masalah rumah tangga, masalah syurga dan neraka aja ya ikhwan. Jangan bermudah-mudahan ya di dalam merekomendasikan seorang ikhwan kepada akhwat atau seorang akhwat kepada ikhwan. Ya kita sudah terbiasa orang akhwat, padahal akhwat itu banyak ya. Yang tepatnya seorang ukh ya, seorang akh. Qala yang ketiga, alamun min a'lami nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu wujida ma akhbar. Hadis di atas merupakan bukti akan kebenaran kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena apa yang beliau kabarkan telah terjadi, didapatkan. Yang keempat, ni'nayatu salaf fi tarbiyati shighari wa ta'dibihim. Perhatiannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap tarbiyah anak-anak dan memberikan pelajaran terhadap mereka, sampai-sampai mereka memukul ya anak-anak mereka ya untuk memiliki akhlakul karimah, yang diantaranya adalah agar tidak bermudah-mudahan dengan sumpah, tidak bermudah-mudahan dengan persaksian, agar mereka menjaga sumpah mereka yang dan melaksanakan janji-janji yang telah mereka ambil. Akan tetapi para ulama mengingatkan di antaranya di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan ini penting untuk kita perhatikan sebagai orang tua, seorang ayah, seorang ibu, calon ayah, calon ibu, atau para ustaz dan ustazah ya yang mendidik anak-anak kaum muslimin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin katakan, "Lakin ishtaratu li jawazi dhar." Disyaratkan beberapa syarat untuk boleh memukul. Ya. Boleh memukul anak didik kita, apakah anak kandung ataukah murid kita. Itu dengan beberapa syarat. Yang pertama, an yakuna saghiru qabilan litta'dib. Memang anak tersebut layak untuk diberikan sanksi pukulan. Fala yudhrab man la ya'riful murad. Fala yadhrib. Fala yudhrabu man la ya'rifu al murad bi dharb. Maka tidak boleh dipukul anak-anak yang dia tidak tahu kenapa dia dipukul. Yeah. Atau dengan pukulan justru dia semakin parah, bukan semakin baik. Karena tujuan dari pukulan yang diberikan kepada anak didik adalah agar dia menjadi lebih Baik. Yang kedua, an yakuna ta'dimu man lahu wilayatun 'alaihi. Dia orang yang punya hak untuk memukul sebagai ayah, sebagai ibu, seorang pengajar yang memang dia berhak karena sebagian pondok membuat aturan, ya, tidak boleh semua ustaz, tidak boleh semua pengajar memukul murid. Ya, dan itu kita lihat di Yaman. Ya, kalau semua pengajar, semua pengurus pondok diperbolehkan untuk memukul, ya, bakal kacau nanti. Tempat-tempat pendidikan hendaknya memperhatikan ini. Hendaknya mereka musyawarah dan sepakat, ya, siapa saja yang boleh memukul dan apa kriterianya. Yang ketiga, kata beliau, alla yusrif fi dzalik kamiyatan aw kayfiyatan aw naw'an aw mawdhi'an aw ghairu dzalik. Jangan melampaui batas. Dari sisi apa? Dari sisi jumlahnya. Dipukul sebenarnya cukup sekali. Ini 10 kali pak pak pak pak pak pak pak. Jangan lagi-lagi, sudah 10 kali dipukul. Ini melampaui batas kamiyah nominalitasnya. Atau pukulannya sekali, tapi kaifiyahnya, cara mukulnya itu. Diapain? Dicuti, pecuti bahasa Indonesia. Dijewer bagian paha yang paling atas. Bisa ngompol anak orang. Dan itu terjadi, jemaah. Dicuti bagian perut. Kan cukup sakit. Atau bakpa, jepernya. Ya? Bakpa, ya? Di paha, di bagian yang paling menyakitkan. Memang cuma sekali, ya? Tapi di bagian yang menyakitkan. Ya, caranya. Atau nawan, bentuk pukulannya itu. Dengan kayu yang menyakitkan, atau dengan besi, atau di muka. Yang berikutnya, awmuthian, atau tempat pukulannya. Contohnya di muka. Ini enggak boleh dilakukan dalam Islam. Atau di bagian-bagian tubuh yang membahayakan. Contohnya dia mukul di bagian kepala belakang. Ini bisa menghancurkan kejiwaan seseorang. Merusakkan sarafnya. Atau sudut-sudut bagian-bagian tubuh yang dimaklumi bagian-bagian itu adalah bagian-bagian yang sensitif. Yeah. Ini hal yang perlu diperhatikan. Awghiri dhalik atau yang lainnya. Yang keempat, syarat keempat. Kita boleh memukul anak didik kita. Baik anak kandung kita sendiri atau anak titipan kaum muslimin. Yang keempat, an yaqa minas saghir ma yastahiqu at-ta'dibu alayh. Karena anak tersebut telah melakukan sesuatu yang dia pantas dipukul karenanya. Jadi enggak semua pelanggaran boleh dipukul. Karena pukulan itu solusi terakhir. Bukan solusi yang utama dan yang pertama. Karena para ulama menyebutkan landasan utama dan yang pertama dalam mendidik adalah rahmat, kasih sayang, nasihat, ya, wujangan. Ya, kelemah lembutan. Ya, dilihat, ya. Dan itu dengan ilmu, bukan dengan emosi. Ya, atau dengan pengalaman atau dengan musyawarah. Ya, kapan berhak murid-murid kita, santri boleh dipukul? Ya. Apabila melakukan pelanggaran apa mereka boleh dipukul? Ini hendaknya disepakati, ya. Dan pondok pesantren berjalan di atas kesepakatan tersebut sehingga tidak terjadi pelampauan batas, ya. Tidak ada yang dizalimi, ya, dan pendidikan pun berjalan dengan rapi dan disiplin. Syarat yang kelima, kata Syekh, an yaqsuda ta'dibahu la al-intiqam li nafsihi. Tujuan dia memukul adalah untuk mendidik anak itu. Agar dia semakin rajin, agar dia disiplin, agar dia bersih, ya, senang mandi, agar dia enggak lapar, makan tepat waktu, agar dia sehat, ya, dengan dia istirahat di siang hari. Karena kalau sebagian anak-anak dibiarkan, ya, maka mereka akan kurang istirahat. Sebagian anak-anak penuntut ilmu yang kecil-kecil, apalagi anak tahfidz, begadang di malam ngobrol. Kalau dibiarkan, mereka akan mengantuk subuh, kurang tidur, ya. Enggak disiplin makan, kurang makan, enggak disiplin mandi, ya, kurang bersih. Ya. Tujuan kita memukul untuk, ya, mentarbiah dia agar dia menjadi seorang anak yang lebih berilmu dan lebih mengamalkan ilmu, yang taat kepada Allah, yang biru walidain, yang disiplin dalam belajar, bukan untuk melampiaskan amarah, merasa tidak dihormati, ya, ingin ditakuti, ya, akhirnya diseret, dicaci maki, dipukul, enggak boleh, haram. Fa in qasadat al-intiqam, kalau tujuan niat dia memukul adalah marah, karena marah, ya, bukan karena cinta, bukan karena ingin mendidik muridnya, lam yakun mu'addibah, dia bukan seorang pendidik, bal muntasir, tetapi dia adalah orang yang egois. Seorang yang egois. Ini lima syarat untuk memukul anak didik. Dan ini harus kita perhatikan setiap kali kita ingin memukul anak kita atau anak didik kita. Sebagian ulama menyebutkan harus disadarkan itu anak kenapa dan untuk apa dia dipukul. Maka menjadi syarat yang keenam. Nah, barakallahu fikum. Kiranya ini dapat kita kaji pada sore hari ini. Dan insyaAllah kita jumpa kembali pada kajian maghrib. Ada pertanyaan ya? Baik, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bertanya, pernah dengar suatu kajian bahwa perkataan berkat si fulan saya sembuh ini adalah termasuk kepada kekufuran, lalu ucapan alhamdulillah berkat si fulan saya sembuh, bolehkah perkataan seperti ini Ustaz, samakah makna dengan berkat Allah melalui fulanah saya sembuh? Apa ini maksud dengan ini? Jika dia menyatakan sebab, maksudnya adalah sebab ya, seperti ucapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat tayamum. Ya, setelah mereka mencari salat tanpa, sebagian mereka tanpa wudu dan tanpa tayamum, ya, ketika mencari gelang ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha yang hilang dalam safar, maka mereka menyatakan innaha laysat bi awwali barakati ali Abi Bakar. Sesungguhnya ini bukan keberkahan yang pertama kali sebab keluarga Abu Bakar, karena sebab kejadian tersebut Allah turunkan ayat tayamum yang memberikan kemudahan untuk para sahabat di masa itu dan kaum muslimin setelahnya untuk melakukan salat atau ibadah walaupun tidak ada air. Jika dia sebutkan alhamdulillah saya sembuh berkat fulan, maksudnya adalah sebab dia beli obat, sebab ya, dia sebagai dokter, makanya tidak termasuk kekufuran. Ya, bukan syirik kecil. Nah, bukan syirik kecuali Allah alam bisawab. Tetapi lebih tepat dia menyatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyembuhkan aku. Ya. Yeah. Dan semoga Allah memberikan pahala kepada orang tersebut yang telah membantu aku selama sakit. Ini lebih baik, lebih selamat. Seorang talibul ilm dan seorang muslim secara umum hendaknya berpikir sebelum berucap dan mencari ucapan-ucapan yang lebih selamat dan mengandung pengagungan kepada Allah Jalla wa ala. Na'am barakallahu fik. Pertanyaan yang kedua adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah disunahkan juga seseorang berkurban maka yang bersangkutan harus melihat dalam proses kurban dan juga ikut serta dalam proses penyembelihan tersebut? Syukran jazakumullah khairan atas penjelasan. Na'am. Iya. Kenapa? Ya, karena para ulama menyebutkan disunahkan bagi orang yang berkorban itu untuk menyembelih sendiri. Mungkin gak antum menyembelih tanpa menyaksikan? Gak bisa kan? Dari rumah menyembelih, kekuatan gaib, wali, majdu. Gak mungkin kan? Ya, kalau dia mampu, dianjurkan. Nabi SAW telah menyembelih dua ekor kambing yang putih, yang gemuk, yang sempurna dengan tangannya yang mulia itu. Maka para ulama menyatakan disunahkan. Ya, tapi bukan wajib. Naam barakallahu fik. Ya. Yeah. Kalau dikatakan disunahkan, naam barakallahu fik. Allah yafadak. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi.